Siapa itu dia? Memakai selendang sutra, payungnya merah muda, mikat hati pemuda. Si dia kegerangan, putri dari kayangan, atau si bintang sore, tangan halus melambai. Mungkin burung kenari, atau si bintang pagi, bersiul-siul riang, bikin hati senang. Wahai si gadis ayu, kemanakah dituju? Bolehkah tunggu dulu, berdampingan denganku? Siapa itu dia? Memakai selendang sutra, payungnya merah muda, mikat hati pemuda. Si dia kagerangan, putri dari kayangan, atau si bintang sore, tangan halus melambai. Mungkin burung kenari, atau si bintang pagi, bersiul-siul riang, bikin hati senang. Wahai si gadis ayu, kemanakah dituju? Bolehkah tunggu dulu, berdampingan denganku, berdampingan denganku.